kuat toh yuk. Kuat apa nih? Ayo kuat gimana? Janji mana pipi? Jangan lagi cuma pipi, yang lain juga tak beri. Asal Kang Mas ramling janji, janjinya hanyalah mimpi. Di siang hari, mimpi di siang hari. Jangkrik emas, jangkrik emas, jangan lirak-lirik. Janda de, janda de, jangan suka menggoda, janganlah suka menggoda. Wiri sini, wiri sana, lupa yang di sebelahnya. Terus maunya gimana? Maunya apa? Kan mas manut, manut saja. Jamane, jamane dan katanya yen gak ngedan ketinggalan. Jarene, si emas masih bujangan. Nyatanya bojo loro masih kurang. Ano mano aku tol dek, aku om gondol pemean. Itu tidak betul dek, hanya percobaan. Jamu mas, janji mau ketemu. Jampi dek, jampi dek, janji menai pipi. Jangan lagi cuma pipi, yang lain juga. Jamane, jamane dan katanya yen gak ngedan ketinggalan. Jarene, si emas masih bujangan. Nyatanya bojo loro masih kurang. Ono mano kuntul gondol pemean. Itu tidak betul dek, cuma percobaan. Ono mano kuntul dek, aku gondol pemean. Itu tidak betul dek, cuma percobaan. Ono mano kuntul dek, aku gondol pemean. Itu tidak betul dek, cuma percobaan.